Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran ke-3 ya. Ada beberapa latihan yang belum kita selesaikan. Kita sampai pada latihan ke-6. Kita masuk ke latihan ke-4, halaman 18. Halaman 18, latihan ke-4. Di sini disuruh untuk mengisi dengan naat yang tepat, yang sesuai. Langsung saja kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah, silahkan. Baik, kita beralih. Al-Akh Abu Salman, silakan. Latihan 4, nomor 1. Nah, Ustaz. Khadijatu tabibatun. Jadi datun. Naam. Khadijatu tabibatun jadidatun. Ahsanta. Tapi berikutnya. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nantat. Tilka batotun saminatun. Tilka batotun saminatun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Al-ainabu faqihatun ladhidatun. Al-inabu fakihatun ladhidatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Shifa, silakan. Nah, Ustaz. Ammarun sayyadun ghaniyun. Ammarun sayyadun ghaniyun. Naam, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Tapi kita beralih Al-Akh Aslam. Ustaz. Ukhtu Sa'idin mudarrisatun jadidatun. Nomor 5 belum ya? Hadha Hisan. Nomor 5 ya, Tad? Iya. Nomor 5. Hadha Hisanun Tawilun. Hadha Hisanun Tawilun. Taib. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Ukhtu Sa'idin mudarrisatun rahimatun. Ukhtu Sa'idin mudarrisatun rahimatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Zainabu mumaridatun jadidatun. Zainabu mumaridatun jadidatun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dalika fundukun tahir tahirun. Ulangi, dalika fundukun. Apa? Fundukun, nang lupa. Fundukun hotel. Dalika fundukun tahirun. Taib. Dzalika, misalkan dzalika fundukun kabirun atau dzalika fundukun wasi'un. Taib. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Tilka mirwahatun qadimatun. Tilka mirwahatun qadimatun. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam Ustaz. Hadza sarirun maksurun. Hadza sarirun maksurun. Naam. Latihan kelima, memberikan man'ut. Sebutkan man'utnya. Man'ut yang tepat. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nomor satu. Mantap. Sa'idun sayyadun fakirun. Sa'idun sayyadun fakirun. Naam. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Zalika baitun nadhifun. Dalika baitun nadhifun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Shifa. Naam Ustaz. Hadihi mirwahatun jadidatun. Hadihi mirwahatun jadidatun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Sofiyatu talibatun shahiratun. Sofiyatu talibatun shahiratun. Al-Akh Aslam, silakan. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Aisa tajirun ghaniyun. Isa tajirun ghaniyun. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Abbasun talibun sahirun. Abbasun talibun syahirun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Dalika masjidun qadimun. Dalika masjidun qadimun. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam Ustaz. Zalik tilka sa'atun ghaliyatun. Tilka sa'atun ghaliyatun. Naam. Al-Akh Abu Salwa, nomor 10. Naam Ustaz. Hadhihi qahwatun baridatun. Hadhihi qahwatun baridatun. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Latihan ke-6, disuruh untuk membetulkan kalimat-kalimat yang salah yang disebutkan di dalam latihan ini. Khadijatu talibatun qadimatun. Ini salah. Yang betul bagaimana? Taib. Dimulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Kalimat yang salah, Khadijatu talibatun qadimun. Kalimat yang benar, Khadijatu talibatun qadimatun. Khadijatu talibatun qadimun. Ini salah. Yang betul, Khadijatu talibatun qadimatun. Naam, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Kalimat yang salah, dzalika masjidun kabiratun. Kalimat yang benar, dzalika masjidun kabirun. Dzalika masjidun kabiratun. Ini salah. Yang betul, dzalika masjidun kabirun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Ibnu Muhammadin tajirun karimatun. Kalimat yang benar, Ibnu Muhammadin tajirun karimun. Naam, Ibnu Muhammadin tajirun karimatun. Ini salah. Yang benar adalah Ibnu Muhammadin tajirun karimun. Berikutnya Al-Akh Aslam. Kalimat yang salah, Hasanun muhandisatun mujtahidun. Kalimat yang benar, Hasanun muhandisun mujtahidun. Naam, Hasanun muhandisatun mujtahidun. Ini salah. Yang betul adalah Hasanun muhandisun mujtahidun. Al-Akh Imam, silakan yang terakhir. Kalimat yang salah, Al-Yabaniyatu lughatun sa'tun. Kalimat yang benar, Al-Yabaniyatu lughatun sa'batun. Naam, Al-Yabaniyatu lughatun sa'bun. Yang benar adalah Al-Yabaniyatu lughatun sa'batun. Alhamdulillah, selesai pelajaran ketiga. Kita langsung saja masuk pelajaran ke-4, halaman 19. Latihan ke-4, di sini ada percakapan, kita baca percakapan antara Faisal dan Ammar, yang laki-laki ya. Nanti ada percakapan Salma dengan Laila, itu untuk yang perempuan. Kita baca dulu untuk laki-laki. Man anta ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Artinya, man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya adalah seorang pelajar. A'anta talibun jadidun? Apakah anta, kamu, talibun jadidun, seorang pelajar yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Iya, saya seorang pelajar yang baru. Kemudian di sini ada latihan tabibun syahirun dibikin seperti contoh di atas. Tapi kita lewati saja. Kemudian percakapan untuk yang perempuan, halaman 20. Di sini ada Salma sama Laila. Salma, man anti? Man anti? Karena yang ditanya adalah perempuan. Man anti? Kalau yang ditanya laki-laki, man anta? Man anti? Ana talibatun. Siapa kamu? Saya seorang pelajar. A'anti talibatun jadidatun, apakah kamu seorang pelajar yang baru? Na'am, ana talibatun jadidun. Iya, saya seorang pelajar yang baru. Nah, itu insyaallah mudah, tinggal diubah aja, tinggal diganti dengan kata-kata yang disebutkan dalam kurung itu. Nah, kita lewati saja. Kemudian masuk pada pelajaran atau pada halaman 21. Mengenal beberapa kata sifat yang tidak boleh ditanwin. Mengenal kata sifat yang tidak boleh ditanwin. Suatu kata yang tidak boleh ditanwin atau tidak menerima tanwin disebut dengan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Dan sudah pernah kita sebutkan di antaranya, ya, macam atau yang termasuk isim ghairu munsharif. Apa itu al-akh Yunus yang telah kita lewati? Isim ghairu munsharif contohnya. Awan Ustaz, enggak lupa Ustaz. Naam. Taib. Al-akh Abu Khadijah, apa itu? Contoh nama isim. Perempuan. Nama perempuan. Ahsanta, nama perempuan. Contohnya misalkan Zainab. Zainabu. Tidak dibaca Zainabun. Fatimatu. Tidak dibaca Fatimatun. Ini contoh isim yang tidak menerima tanwin. Namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kemudian yang berikutnya di sini. Sekarang bukan nama orang ini. Bukan nama orang contohnya. Contohnya adalah kata sifat. Kata sifat. Kita baca dulu contohnya. Man hadzal waladu. Huwa talibun. Ahuwa talibun mujtahidun. La huwa talibun kaslanu. La huwa talibun kaslanu. Yang artinya, man hadzal waladu, siapa anak laki-laki ini? Dia adalah seorang pelajar. Ahuwa talibun mujtahidun. Apakah dia seorang pelajar yang bersungguh-sungguh, yang rajin? Seorang pelajar yang bersungguh-sungguh. La huwa talibun kaslanu. Bukan, dia adalah seorang pelajar yang malas. Dia adalah seorang pelajar yang malas. Kaslanu artinya malas. Nah, kita perhatikan di sini kata sifatnya. Kata sifatnya tidak diberi tanwin. Tidak diberi tanwin. Berbeda dengan kata sifat yang telah kita lewati. Seperti contohnya gabirun, syahirun, qadimatun, jadidatun. Ada tanwinnya. Nah, sekarang ini yang akan dijelaskan kepada kita adalah kata sifat yang tidak menerima tanwin. Yang tidak bisa diberi tanwin. Nah, ini contohnya. Kaslanu. Kaslanu. Ini namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Contoh yang lain disebutkan di sini. Jau'anu, lapar. Atshanu, haus. Ghadbanu, marah. Mal'anu, penuh. Ini contoh Contoh isim ghairu munsharif. Contoh-contoh isim ghairu munsharif. Nah, nanti ketika dia dijadikan sebagai na'at, ketika dia dijadikan sebagai na'at, seperti pada contoh di atas, talibun kaslanu. Talibun kaslanu. Kita ingat kembali, na'at itu harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut. Na'at harus sama seperti man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar, na'at harus mudzakkar. Kalau man'ut mu'annas, na'at juga harus mu'annas. Kalau man'utnya marfu', na'at juga harus marfu'. Marfu' itu harakatnya dhammah. Ya, di sini contoh marfu', talibun kaslanu. Yang diperhatikan adalah apa namanya? Marfu'nya. Sama-sama marfu', walaupun yang pertama menggunakan tanwin, yang kedua tidak menggunakan tanwin. Na'atnya tidak menggunakan tanwin. Man'utnya ada tanwinnya. Tapi semuanya marfu'. Jadi enggak ada permasalahan di sini. Yang depannya tanwin, yang belakang tidak tanwin. Patokannya bukan tanwinnya. Jadi yang diikuti ialah rofaknya. Kalau dia marfu', kalau marfu', maka na'atnya harus marfu'. Mau pakai tanwin atau tidak, tergantung kata sifat itu tadi. Kalau dia termasuk kata sifat yang tidak boleh menerima tanwin, maka tidak menggunakan tanwin. Contohnya kaslanu. Talibun kaslanu. Kaslanu sebagai na'at. Tapi kalau na'atnya, atau kata sifatnya itu berupa kata sifat yang bisa menerima tanwin, maka dikasih tanwin. Talibun mujtahidun. Talibun jadidun. Taib. Ini tambahan jenis isim ghairu munsharif. Nama orang. Dan yang kedua adalah kata. Yang pertama tadi nama wanita. Nama wanita. Kemudian yang kedua yang sekarang kita pelajari adalah kata sifat. Kata sifat yang kalau kita perhatikan lima contoh kata sifat ini semuanya diakhiri dengan alif nun. Alif nun. Jau'anu, atshanu, kaslanu, ghadbanu, mal'anu. Nah, jadi sementara yang perlu kita ingat untuk memudahkan kita dalam memahami isim ghairu munsharif dari jenis kata sifat ialah kata sifat yang di belakangnya ada alif dan nunnya. Alif dan nunnya. Jau'anu, atshanu. Taib. Sebelum masuk pada latihan, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita kali ini? Jika ada, silahkan tanyakan. Roban Ustaz, izin bertanya. Nah, fadal Yunus. Kalau kata sifat ini kalau misalnya jadi mu'anas, tetap nggak ada tanwinnya, Ustaz? Nanti ada jenis yang lainnya. Ada jenis yang lainnya. Jadi, ini kan yang dicontohkan untuk yang mudzakkarnya. Untuk yang mudzakkar. Nanti kalau yang mu'annas nanti ada bentuk-bentuk lainnya lagi. Nah, kita belum bahas yang ini. Jadi, ya sama seperti kata sifat yang bisa menerima tanwin. Bentuk ketika mudzakkar, kabirun misalnya. Mu'annasnya, kabirotun. Kabirotun. Nah, kaslanu, jau'anu, asyanu, ghadbanu, mal'anu. Untuk mu'annasnya bagaimana? Itu nanti saja. Ada beda lagi. Yang jelas, dalam bentuk yang seperti ini, dia termasuk isim ghairu munsharif. Wailun munsharif. Nah. Jadi kita belum bahas masalah yang muannasnya. Barakallahu fiik. Begitu ah Yunus. Lah Ustaz. Silakan, ada yang lain? Pak Ustaz. Apa hanya mensifati sifat aja itu yang selainnya sifat ini ada lagi enggak Ustaz? Pastinya. Selain kata sifat, gimana maksudnya? Yang isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharifnya selain ini nanti ada lagi atau enggak? Ya banyak. Banyak. Yang jelas apa yang kita pelajari itu sebagai pengenalan untuk kita aja. Pengenalan. Oh, ternyata dalam bahasa Arab ada istilah isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu apa saja? Oh, diantaranya nama wanita. Terus apa lagi? Ini isim kata sifat. Contohnya seperti apa? Ini. Apakah ada yang lain? Ada, banyak. Ada, banyak. Dan nanti ada kaedah-kaedahnya. Tapi karena kita masih pemula, maka kita cukupkan dengan apa yang disebutkan di sini. Karena kita bahasa Arab, khususnya Nahu, juga banyak. Ada dari buku misalnya Jurumiyah, kemudian naik lagi ke Mutamimah, ada dan seterusnya. Masih banyak ini kitab-kitabnya. Jadi kesimpulannya, jawabannya ialah masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, supaya kita tidak terlalu berat dalam memahami, kita cukupkan dengan apa yang disebutkan di sini. Makanya seringkali kita ucapkan atau kita jelaskan untuk sementara, untuk saat ini. Yang perlu kita pahami ini. Kenapa seringkali saya tekankan dengan kalimat itu? Karena pembahasan itu akan ada lagi. Contoh misalkan marfu tandanya dhammah. Untuk sementara yang kita perlu ketahui marfu itu dhammah. Kenapa kita gunakan kalimat untuk sementara? Karena nanti akan ada tambahan materi-materi berikutnya. Nah, jadi kita cukupkan pada apa yang ada dalam kitab ini. Isim ghairu munsharif dengan yang berbentuk kata sifat, contohnya apa yang disebutkan di dalam buku ini, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, dan masih banyak pula jenis isim ghairu munsharif masih ada. Tayyib. Itu di Abu Khadijah. Naam, Ustaz. Tayyib, kita langsung saja masuk pada latihan. Ada dua latihan. Latihan pertama, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, afwan. Latihan kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kita masuk latihan ke pertama. Nomor satu, kita mulai dari Al-Akh Abu Khadijah. Silakan. Hadihi tajiratun ghaniyatun. Hadihi tajiratun ghaniyatun. Watilka tajiratun fakiratun. Ini pedagang yang kaya. Dan itu pedagang perempuan yang miskin. Naam. Hadihi tajiratun ghaniyatun. Ini pedagang yang kaya. Itu pedagang, seorang wanita pedagang. Wa tilka tajiratun faqiratun. Dan itu adalah pedagang yang fakir. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nomor 2, Ustaz. Nomor 2. Hadza mindilun. Nomor 2. Hadza mindilun. Hadza mindilun nazifun wa dzalika qamisun wasikhun. Sapu tangan ini bersih dan kemeja itu kotor. Oke. kalau diartikan dengan seperti itu, nanti tidak ada susunan na'at man'ut. Ya. Hadha mindilun nadhifun. Wadhalika qamisun wasikhun. Jadi artinya gimana? Ustaz, afwan. Hadha mindilun. Kalau tidak salah tadi antum menyebutkan sapu tangan ini bersih. Kemeja itu kotor. Nah, kalau susunan ini nanti susunan mubtada khabar. Nah, kita gunakan susunan sesuai dengan bahasa Arabnya. Hadza mindilun nadhifun. Berarti ini adalah sapu tangan kotor dan itu adalah sapu tangan bersih dan itu adalah kemeja kotor. Naam. Hadza mindilun nadhifun. Ini adalah sapu tangan yang bersih. Wadhalika qamisun wasikhun. Dan itu adalah kemeja yang kotor. Taib. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Dad. Ahadha talibun mujtahidun? La. Hadha talibun kaslanu. Apakah ini pelajar yang rajin? Tidak, ini pelajar yang malas. Naam, ahsanta barakallahu fik. Berikutnya, Al-Akh Abu Saufa. Zainabu tabakhatun mahiratun. Zainab adalah seorang koki yang mahir. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Sifa, silakan nomor 5. Naam, Ustaz. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun wal-Yabaniyyatu lughatun sya'batun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Naam, ahsanta. Kemudian latihan kedua, latihan yang terakhir, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ini harusnya. Salah ketik ya. Di situ tulisannya bahasa Indonesia. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Nah, nanti jadikan revisi ini. Taib, latihan kedua. Kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman. Silakan. Apakah kamu perempuan perawat yang baru? Bukan, saya perawat yang lama. Aanti mumarridatun. Baru jadidatun. La, ana mumarridatun qadimatun. Naam. Aanti mumarridatun jadidatun, la ana mumarridatun qadimatun. Al-Akh Aslam, silakan. Nomor 2 atau B. Apakah kamu laki-laki haus? Ya, saya haus. Anta at-tashanu? Naam, ana at-tashanu. Naam. Anta at-tashanu? Naam, ana at-tashanu. Al-Akh Imam, silakan. Anak laki-laki Muhammad lapar dan anak laki-laki Yasir haus. Ibnu Muhammadin Nafar. Jau'anu. Wabnu Yasirin. Atshanu. Nah, Ibnu Muhammadin jau'anu. Wabnu Yasirin. Atshanu. Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Bukan, saya laki-laki yang fakir. A antarojulu woniun? La, ana rojulu fakirun. Nah, tasdidnya, dhammahnya atau tanwinnya dijelaskan. A anta rajulun ghaniyun, la ana rajulun faqirun. Tayyib, berikutnya al-akh Abu Khadijah, silakan. Baik, kita beralih al-akh Abu Salwa, silakan. Anta. Naam, fadhal. Ahadza darsun ta'batun. La, hadza darsun sahlatun. Coba diulangi, apakah ini pelajaran yang sulit? Bukan, ini pelajaran yang mudah. Coba al-akh Abu Khadijah. Ahadza darsun ta'batun. La, hadza darsun sahlatun. Kenapa pakai sa'batun atau sahlatun? Karena ahada darsun darsun darsun apa darsun mudzakkar atau muannas? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar, berarti naatnya juga harus? Naatnya harus muzakkar. Nah, gimana itu? So'bun. Naam, so'bun. So'bun, nah. Coba ulangi. Ahadza darsun sa'bun. La, hadza darsun sahlun. Naam, ahsanta. Ahadza darsun sa'bun. La, hadza darsun sahlun. Berikutnya al-akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Siapakah anak laki-laki ini? Dia pelajar yang pandai. Man waladun hadza huwa talibun zakiyun. Ulangi, man waladun hadza. Kayaknya belum pernah kita lewati seperti itu. Man hadza waladun. Man hadzal waladu. Oh. Man hadzal waladu huwa talibun zakiyun. Naam. Huwa talibun dakiyun. Alhamdulillah, selesai pelajaran keempat. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita masuk pada pelajaran kelima. Masih berkaitan dengan man'ud dan na'at. Masih berkaitan dengan pembahasan tersebut. Taib, sebelum kita akhiri, ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan.